Pengalaman cinta yang ku alami di saat pertama bertemu kekasih, rasa hatiku berdebar-debar, pandangan matanya menggoda jiwa. Mulanya diriku cuek-cuek saja, walaupun hatiku berkata suka. Ku harapkan dia yang datang menggoda, karena diriku seorang wanita. Akhirnya kini kami hidup bersama. Mulanya diriku cuek-cuek saja, walaupun hatiku berkata suka. Pengalaman cinta yang ku alami di saat pertama bertemu kekasih, rasa hatiku berdebar-debar, pandangan matanya menggoda jiwa. Jiwa.